dapat kembali siapa ungu si putih moyoi si muaki lewat kejauhan poli ah ah ah ah ah ah ah ah ya lain dapat kembali siapa Bye.